Dilansir dari berita terheboh.com, ceramah seorang ustadz viral di media sosial karena menyerang Kiai Haji Ma'ruf Amin, Tuan Guru Bajang atau TGB hingga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Ma'ruf Amin mengatakan hal itu nggak perlu ditanggapi. "Saya kira nggak perlu ditanggapi," kata Ma'ruf Amin ditemui di Pontianak, Kalimantan Barat pada Sabtu 15 September 2018. Ustadz menyerang tokoh-tokoh tersebut dalam ceramahnya diketahui bernama Yahya Waloni. Dalam ceramahnya, Yahya menyerang Ma'ruf Amin yang merupakan cawapres Joko Widodo atau Jokowi. Dia bahkan menyebut Ma'ruf sudah uzur dan akan mati. Menurut Ma'ruf Amin, seorang pemimpin yang berkaitan dengan urusan bangsa dan negara tidak dilihat dari usia. Dia pun mencontoh Perdana Menteri Malaysia Mahathir juga berusia tak lagi muda. "Kan ini soal bangsa, soal negara. Mahathir lebih tua, jadi nggak ada masalah. Ketika Pak Jokowi milih saya, kan tahu bahwa saya tua. Jadi nggak ada masalah," ucapnya. Video ceramah Ustadz Yahya Waloni yang menyerang tokoh-tokoh tersebut viral di media sosial. Pidatonya yang berdurasi sekitar 10 menit diposting dalam akun YouTube Cahaya Tauhid. Video yang diposting pada 11 September lalu itu hingga sore kemarin sudah dilihat lebih dari 86.000 orang. Dalam video itu tampak Yahya tengah berceramah di depan mimbar. Tidak diketahui lokasi ceramahnya itu maupun kapan waktunya. Selain ke Ma'ruf Amin, Yahya memberi serangan kepada TGB yang kini telah menyatakan dukungannya untuk Jokowi. Dia memplesetkan nama TGB dengan Tuan Guru Bajingan. Kemudian Yahya juga menyinggung nama Megawati. Ia mengaku mendoakan Presiden RI kelima itu cepat mati.